أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Katalah itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingatlah kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari umat-Ku. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, di rubrik bimbingan zikir kita kali ini, kami akan membacakan doa sebelum makan. Pendengar, sebelum kita makan, maka kita disunnahkan untuk membaca doa sebelum makan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu hendak makan, maka bacalah bismillah. Dan apabila lupa pada permulaannya, maka bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita ulangi lagi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah berupa makanan, hendaklah ia membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih baik. Apabila diberi rizki berupa minuman susu, hendaklah membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berilah kami berkah padanya dan tambahkanlah kepada kami berkah darinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Pendengar, kita ulangi doanya. Sebelum makan, maka kita dianjurkan membaca basmalah. Dan apabila kita lupa, maka dianjurkan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita ulangi lagi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita ulangi lagi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan apabila kita mendapatkan rezeki berupa makanan, maka kita dianjurkan membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Dan apabila kita mendapatkan rizki berupa minuman, maka kita dianjurkan membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.